بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله الله سبحانه وتعالى menciptakan hamba-hambanya dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepadanya, menghamba kepada Allah azza wa jalla semata. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Kewajiban sekaligus hikmah diciptakannya jin dan manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, berubudiah kepada Allah azza wa jalla semata. Ikhwanatina azzakumullah, dalam rangka untuk merealisasikan hikmah besar ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para anbiya wal mursalin pada tiap-tiap umat untuk menjelaskan kepada tiap-tiap umat tadi bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para anbiya wal mursalin, menurunkan wahyu kepada mereka. Isinya adalah bimbingan syariah, manhaj dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari mulai Nabi dan Rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan ubudiyah, menyampaikan kepada umatnya bagaimana merealisasikan ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ الطَّغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya berdakwah menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut itu. Setiap nabi, di setiap umat, di setiap zaman, di setiap masa, di setiap generasi, dari nabi ke nabi sampai nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ini dakwahnya, ini syariatnya, ini manhajnya, namanya tauhid, tauhidullah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, upaya untuk mewujudkan kewajiban ibadah kepada Allah, hikmah diciptakannya manusia dan jin di muka bumi ini. Kemudian barakallahu fikum, tiap-tiap umat beribadah kepada Allah Azza wa Jal sesuai dengan bimbingan nabinya masing-masing. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah menyatakan, dan untuk masing-masing kalian kami jadikan syariat dan manhaj. Seorang nabi diberi syariat, diberi manhaj sampai nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Seluruh anbiya wal mursalin satu manhaj, satu akidah, yaitu manhaj tauhid, beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Aqidah tauhid, mengesakan Allah dalam perkara peribadatan, yang membedakan adalah syariahnya. Maka tiap-tiap umat dinyatakan mukmin ketika dia beriman kepada nabinya masing-masing, lalu seakidah atau berakidah, bermanhaj dengan manhaj tauhid sesuai dengan bimbingan nabinya. Demikian tiap umat, demikian tiap generasi, mereka dinyatakan beriman ketika mereka beriman kepada nabinya masing-masing dan berakidah bermanhaj tauhid sesuai dengan bimbingan nabinya masing-masing. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka para anbiya wal mursalin satu manhaj, satu akidah. Para pengikut-pengikut nabi dan rasul satu manhaj, satu akidah. Akidah tauhid, tauhidullah fil ibadah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah kepadanya. Sampai datang nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Juga demikian Allah Azza wa Jal memberikan kepada Rasulullah SAW bimbingan-bimbingan wahyunya. Menurunkan kitab sucinya Al-Quran. Menurunkan manhajnya, akidahnya sama dengan manhaj dan akidah nabi-nabi yang sebelumnya. Berdakwah kepada masyarakat kala itu supaya mereka bertauhid kepada Allah. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Sesuai dengan bimbingan nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selaku nabi ketika itu. Bimbingan rasul dikatakan sebagai sunnah. Maka setiap orang yang beriman dengan nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian dia berakidah tauhid, bermanhaj tauhid sesuai dengan sunnah rasul alaihi salatu wassalam, maka dinyatakan sebagai seorang mukmin. Akidahnya sesuai dengan tauhid, manhajnya manhaj tauhid sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum syariatnya juga demikian, maka dikatakan mukmin. Dan barang siapa yang beriman dengan nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka dia berarti beriman dengan semua nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Barakallahu. Ini yang kemudian dikenal dengan dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul dan para pengikutnya, dan yang terakhir yang diemban nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad diutus selama kurang lebih 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul, menjelaskan kepada umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana pula melaksanakan hukum-hukum syariatnya dengan bimbingan wahyu-wahyu yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam wafat, Allah Azza wa Jal telah menyempurnakan bimbingan Islam tadi. Sempurna, enggak ada yang kurang. Barakallahu. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Rasul wafat, semua telah dijelaskan gamblang terkait dengan bab akidah, bab ibadat, bab ahkam syariah, muamalat, akhlak, wa adab, semuanya rinci detail dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itulah Islam. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi wasallam menjelaskan, mengamalkan, mempraktikkan, mendakwahkan Islam ini, beliau mengamalkannya, mempraktikkannya bersama-sama dengan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika turun ayat, turun wahyu, Rasul membacakannya kepada para sahabat. Ketika Rasul menjelaskan wahyu tadi, menerangkannya kepada para sahabat. Ketika Rasul menjabarkannya dalam sunnah-sunnah beliau, dalam amaliyah beliau, dalam ucapannya beliau, dalam praktiknya beliau, disaksikan langsung oleh para sahabat, diamalkan langsung juga, dicontoh oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika Rasul wafat, yang meneruskan perjuangan dakwah Islam, dakwatul anbiya'i wal mursalin, adalah para sahabat. Para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa ala ra'sihim al-khulafa'ur rasyidin, di antara tokoh-tokoh sahabat adalah khulafa'ur rasyidin dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka mengemban misi dakwah ini, menyampaikan Islam kepada segenap umat manusia di seluruh penjuru dunia. Para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in. Para tabi'in. Sehingga era yang berikutnya, era tabi'in ini mengemban, mempelajari Islam dari para sahabat, mencontoh amalnya para sahabat, beribadah sesuai dengan contoh para sahabat, memahami Islam dengan pemahaman para sahabat, berakidah dengan akidahnya para sahabat, bermanhaj juga dengan manhajnya para sahabat yang mereka ambil langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian seterusnya, para sahabat kepada para tabi'in, para tabi'in kepada para tabi'in. Mereka adalah generasi terbaik yang dipuji langsung oleh Allah Azza wa Jal, dipuji langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka dikenal dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun, generasi yang terbaik umat ini yang dipuji langsung oleh Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya di At-Taubah yang ke-100, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Generasi pertama umat ini dari kalangan al-muhajirin, dari kalangan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pujian langsung. Dalam sebuah sabdanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, ini para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka lagi para tabi'ut tabi'in. Yang disebut cuma tiga generasi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka yang dikenal dengan sebutan al-qurun al-thalathah al-mufaddalah, tiga generasi yang utama. Mereka inilah yang dikenal dengan sebutan salafus salih, pendahulu yang terbaik. Salaf itu pendahulu, as-salih yang baik. Mereka inilah barakallahu fikum yang meneruskan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka inilah sufara, safir-safir, delegasi-delegasi, duta-duta yang menyampaikan agama Allah kepada umat yang setelahnya lagi. Generasi-generasi yang setelahnya itu mengambil dari tiga generasi yang utama ini, mereka semuanya mengambilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama-ulama terkemuka yang datang setelah generasi mereka, begitu pula kaum muslimin yang datang setelah mereka, yang ittaba'uhum bi ihsan, yang mengikuti generasi pertama dengan baik, mereka dikatakan sebagai salafiyun, dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah, yang meniti jejak langkah salafnya, yang beragama, yang berakidah, yang beribadah dengan manhajut tauhid, dengan manhajut tauhid sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, terbimbing dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah, dengan pemahaman salafnya yang soleh, dengan pemahaman generasi pertama umat ini yang soleh, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan terus dari kalangan para ulama, dari masa ke masa, generasi-generasi, sampai sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Mereka lah yang dikatakan sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memberitakan umatnya akan terpecah menjadi 73 sekte, semua di neraka kecuali satu. Yang satu itu yang sesuai dengan rasul para sahabatnya. Ma ana alaihil yaum wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Mereka lain dikatakan sebagai taifa al-mansurah, kelompok yang senantiasa dibela, ditolong oleh Allah azza wajalla. Ketika memberitakan dalam sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullahum kadhalik. Akan senantiasa ada satu ta'ifah, kelompok dari umatku ini yang menang, yang tampak di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang menggembosi mereka, sampai datang perkara Allah pada mereka dan mereka masih tampak menang. Maka ta'ifah al-mansurah, dari mulai para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama, para imam yang mengikuti jalan langkah mereka sampai yaumul qiyamah. Ta'ifah al-mansurah. Yang terdahulu namanya salaf, yang datang setelahnya namanya salafiyun, menisbahkan diri pada salafnya. Beragama dengan manhaj salaf, berakidah dengan manhaj salaf, beribadah dengan manhaj salaf, bermuamalah dengan manhaj salaf, berakhlak, beradab juga dengan manhaj salaf. Yakni kembali kepada Al-Quran, sunnah, memahaminya dengan pemahaman generasi pertama umat ini. Pokoknya adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, mengesakan Allah dalam perkara ibadah sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azzakumullah, ketika disebut di era kita sekarang ini sebuah istilah yang namanya dakwah salafiyah, atau pemahaman salaf, salafisme kata mereka, ideologi salaf, maka itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru muncul, tetapi sudah lama, sudah ada semenjak zaman dahulu kala, dari zamannya para sahabat, dan bahkan dakwah salafiyah itu merupakan kepanjangan dari dakwah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dakwah nabawiyah, dan dakwah Nabi Muhammad kepanjangan daripada dakwatul anbiya'i wal mursalin, satu rangkaian. Sehingga dakwah salafiyah adalah dakwah Islam yang mengemban akidah salaf, yang mengemban manhaj salaf, dakwah Islamiyah yang berdakwah kepada Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman generasi pertama umat ini yang baik, namanya salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Dakwatul haq, dakwah yang benar, dakwatul sunnah, dakwahnya para ulama, dakwahnya para imam, imam kaum muslimin, dakwahnya para tabi'in, dakwahnya para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para tabi'in, para sahabat, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah para anbiya wal mursalin. Sehingga dakwah salafiyah sama dengan dakwah yang benar, dakwatul haq, kepanjangan dakwah nabawiyah. Ini yang antum harus pahami baik-baik. Itu hanya istilah untuk memperjelas status bahwa dakwah ini bukan seperti dakwah-dakwah yang lainnya, bukan dakwah hizbiyah, bukan dakwah asabiyah, bukan dakwah munharifah, bukan dakwah tudallah, bukan dakwah terkait dengan kesukuan atau kepartaian, bukan dakwah yang menyimpang, bukan dakwah yang sesat. Ini dakwah yang benar, kelanjutan dari dakwah Nabi Muhammad SAW dengan manhaj yang benar, Al-Quran, Al-Hadith, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, dikenal dengan pemahaman salaf. Ditegaskan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala Wara'ah, di dalam kitab beliau risalah yang berjudul Haqiqatul Manhaj Salafi wa Hajatul Ummatil Masati Ilaih fi Najatiha wa Intisariha ala A'daiha. Di risalah ini pada pasal yang pertama di bagian mukaddimah, Asy-Syaikh hafizahullah menegaskan, innal manhaj as-salafi huwa imtidadun li sabilil anbiya'i wal mursalin mundu an amara Allahul jinna wal insa li ibadatih. Sesungguhnya metodologi salaf, manhaj salaf, salafi, salafiyah, dibahasakan oleh orang sekarang salafisme, dakwah salafiyah, itu kepanjangan, keterusan dari para jalan yang ditempuh para anbiya wal mursalin semenjak Allah Azza wa Jal memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Lalu beliau menyebutkan sejarahnya global seperti apa yang saya sampaikan tadi. Barakallahu fikum. Terus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terus sampai sempurnanya agama ini, terus sampai pada khulafaur rasyidin, terus sampai pada para sahabat, para tabi'in sampai detik ini. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan setelah itu, fa hadza huwal manhajul haq alladzi irtadahu Allahu li'ibadatihi. Inilah manhaj yang benar yang Allah ridai untuk hamba-hambanya. Wa huwa manhaju ahli sunnati wal jamaah, manhaju ta'ifah al-mansurah wal firqati najiyah, al-manhaj salafi. Itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj ta'ifah al-mansurah, al-firqati najiyah, manhaj salafi. wa huwa dinul islamiyul hanif, yaitu agama Islam yang lurus ini. Islam ini ikhwan yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang lurus ini, agama tauhid ini, itulah manhaj salaf. Wal fitratullahi allati fatarallahu alaiha al-ibad, inilah fitrah yang Allah jadikan hamba-hambanya memiliki fitrah seperti itu. Wa hadha huwa imtidaduh, inilah kepanjangannya, sejarahnya. Wa nasyatuhu mundu Adam, dan perkembangannya semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Faham ya? Antum katakan agama Islam, antum katakan dinul Islam, boleh. Antum katakan dakwah Islamiyah, boleh. Antum katakan dakwah Ahlussunnah, dakwah Thaifah Al-Mansurah, dakwah Firqatun Najiyah, dakwah Salafiyah, semuanya sama. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, dakwah nabawiyah, dakwatul anbiya wal mursalin, dakwahnya salafun salihin, dakwahnya para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dakwahnya para imam, al-imam Syafi'i, al-imam Malik, al-imam Ahmad, para imamuddin sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti. Maka barang siapa yang meniti jejak langkah mereka, meniti jejak langkah mereka, maka dikatakan salafi, sunni. Barang siapa yang menyimpang dari mereka, dikatakan khalafi, hizbi. Barakallahu fikum. Kamlah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para ulama kita tegas menyatakan bahwasanya manhaj salaf ini, dakwah salafiyah ini, tidak dicetuskan oleh siapapun, tidak didirikan oleh siapapun, tetapi manhaj salaf ini adalah wahyu ilahi, datangnya dari Allah Azza wa Jal, disampaikan oleh para anbiya wal mursalin, dilanjutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, khatamul anbiya'i wal mursalin, dilanjutkan oleh para sahabat, lalu para tabi'in, lalu para tabi'in, kemudian oleh para immatul huda wa din, dan dilanjutkan oleh semua para ulama', para da'i-da'i yang menyeru kepada agama yang benar ini dengan dasar Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Salafiyah, dakwah salafiyah tidak dicetuskan oleh Syekh bin Baz, wala Syekh Albani, wala Syekh bin Uthaymin, wala Syekh Muqbil. Salafiyah, dakwah ini tidak dicetuskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, wala Sul'ani. Tidak pula dicetuskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala Ibnu Qayyim. Tidak pula dicetuskan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal atau Imam Syafi'i. Tidak pula dicetuskan oleh para ulama dari kalangan tabi'in atau para sahabat. Bahkan tidak pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tetapi datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Dijelaskan dengan jelas, dengan tegas, dengan gamblang oleh Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Ibn Abdillah Ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizallahu ta'ala wa ra'ah, dalam kitab beliau Imdadus Salafi bi usul wa qawa'ida fil manhajis salafi, beliau menjelaskan tentang makna salafiyah. Beliau mengatakan salafiyah itu secara bahasa nisbatun ila man salaf bi makna madha, nisbah kepada orang yang telah lalu. Salaf ay mada, telah lalu. Secara istilah, yang namanya salafiyah, kullu man mada ba'da nabi alaihi salatu wassalam ala adharih min ashabihi wa immati tabi'in wa man ba'dahum. Siapa saja yang telah lewat masanya, yang datang setelah Nabi alaihi salatu wassalam, dari kalangan para sahabat, para imam-imam tabi'in, dan yang setelah mereka. Lafaz salafus salih, kata beliau, ketika disebutkan secara mutlak salaf, salafus salih, maka tidak akan terpalingkan kecuali kepada generasi, tiga generasi yang terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, yang ini telah ucapkan baik-baik, supaya untuk mengetahui sejarah salafiyah. Salafiyah bukan muncul tahun 90-an di Yogyakarta. Bukan. Bukan pula tahun 89 di Jakarta. Lah. Atau tahun berapa, di mana? Lah. Salafiyah itu wahyu ilahi dari Allah Azza wa Jalla. Belum mengatakan setelah itu, i'lamu barakallahu fikum. Ketahuilah, semoga Allah memberkati kalian, anna salafiyyah lam yu'assisha ahadun minal bashar fi zamanin aw makan. Ketahuilah bahwasanya pemahaman salaf ini tidak didirikan, tidak dicetuskan oleh siapapun dari kalangan umat manusia, dimanapun dan kapanpun. Tidak ada. Falam yakuni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ma'a akhihi al-Imam Muhammad ibn Su'ud mu'assisain lisalafiyah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan saudaranya al-Amir al-Imam Muhammad bin Su'ud, mereka berdua bukan pendiri pemahaman salaf, bukan pencetus salafisme, bukan mereka. Wala man qablahuma min ahli ilmi wa immatid din wa du'atil haqqi ila hadhihi al-millati hanifiyah mu'assisina laha. Begitu pula ulama-ulama yang sebelum mereka, para imam-imam agama yang sebelum mereka, para dai-dai kebenaran yang mengajak orang kembali pada agama yang lurus ini, mereka semua bukan pencetus salafiyah, bukan pendiri pemahaman salaf, bukan. Semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-murid beliau, bukan pendiri salafiyah. Atau para imam yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, bukan pencetus pendiri salafiyah. Wa man samaina min al-a'immah, atau para imam yang telah kami sebutkan namanya sebelumnya, seperti Sa'idain, Sya'bi, Ikrimah, Mujahid, imam yang empat, Al-Auza'i, Hammadain, Sufyanain, Laits bin Sa'ad, Al-Qasim bin Salam, Al-Bukhari, Imam Muslim, bukan mereka pendiri salafiyah. Wala tabi'un, bukan pula para tabi'in. Wala ashab Muhammadin, bukan pula para sahabat Nabi. Wala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendirinya, pencetusnya. Wala man mada man min qablihi minan nabiyyin wal mursalin, bahkan bukan pula nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Mereka semua bukan pendiri dakwah salafiyah, bukan pencetus manhaj salaf. Beliau mengatakan bal hiya min indillah, bahkan salafiyah itu datangnya dari sisi Allah, wahyu dari Allah Azza wa Jal, dari Allah ya. Ja'a bihan nabiyuna wal mursalun. Lalu salafiyah ini, Islam ini, wahyu ini yang datang dari Allah ini dibawa, diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Ballaghu 'anillahi ma aradahu minal 'ibadi syar'a. Para nabi dan para rasul lah yang menyampaikan dari Allah apa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya secara syariat. Wa man ba'dahu min ashabihim, diteruskan lagi oleh para pengikut-pengikut nabi-nabi dan rasul. Wa min atba'ihim, dan dari para pengikut mereka setelah itu. Faman ba'dahum, dan yang setelah mereka, du'atun ila Allah, para dai-dai ila Allah, wifqa hadhihi salafiyah, sesuai dengan manhaj salaf ini. Barakallahu fikum. Sehingga salah besar, salah kaprah, kalau ada orang yang menjuluki salafiyah dengan mukbiliyah, atau dengan utsaiminiyah, atau dengan albaniyah, atau dengan baziyah. Nah, salah besar ya Pak. Menunjukkan tidak paham salaf. Tidak memahami yang namanya pemahaman salaf. Atau memang punya misi untuk merusak nama baik salaf. Salah besar ketika salafiyah dijuluki dengan wahabiyah, nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, atau suudiyah, nisbah kepada Muhammad bin Suud. Ada salah besar. Ini menunjukkan tidak paham dengan yang namanya salafiyah. Bayangannya yang namanya salafiyah itu dimunculkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi, dimunculkan oleh penguasa Saudi yang pertama Al-Amir Muhammad bin Suud. Lah, mereka semua tokoh-tokoh dakwahnya, mereka semua para pengampu-pengampunya, bukan pendirinya. Salah kaprah ketika ada yang mengatakan salafiyah dikatakan sebagai Ahmad Hambaliyah yang mengikuti Imam Ahmad, atau sebelumnya Taimiyah, berikutnya Burung Taimiyah. Lah, bukan mereka pendirinya, itu tokoh-tokoh salafiyahnya, para ulama-ulama dakwah salafiyahnya, tapi bukan mereka pencetusnya. Bukan pula Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i termasuk tokoh besar dalam dakwah salafiyah, tapi bukan Imam Syafi'i pendirinya. Bukan tabi'in, bukan para sahabat, bahkan bukan rasul, bahkan bukan para anbiya wal mursalin, tapi dari Allah Azza wa Jal. Mereka semua adalah penyampai-penyampai saja, mubalik-mubalik saja dari Allah Azza wa Jal. Datang dari Allah. Maka salafiyah itu hak. Salafiyah itu wahyu ilahi. Salafiyah itu adalah din, agama, ideologi, metodologi yang hak, yang langsung dari Allah Azza wa Jal, didakwahkan oleh para anbiya wal mursalin. Dulu namanya Islam, namanya Islam, intinya dakwah tauhid dengan syariat nabi masing-masing. Kala itu masing-masing nabi memiliki syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan sebagai Islam dengan bimbingan Rasul, namanya sunnah. Islam di atas sunnah. Berhubung yang melanjutkannya adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini, dan kita datang di belakangan diminta untuk mengikuti jalan langkah mereka, maka dakwah ini dinisbahkan kepada salaf kita, salafun salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kenalilah dakwah ini ya ikhwan. Dakwah ini bukan punya orang per orang, bukan punya individu per individu, bukan milik kelompok per kelompok. Dakwah ini dari Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang masuk padanya, maka dia akan mulia, maka dia akan mendapatkan segudang keutamaan dan fadilah, maka dia dinyatakan sebagai orang yang lurus, orang yang benar. Barang siapa yang berpisah dengannya, maka dikatakan orang yang sesat jalurnya, sesat jalannya, menyimpang ideologinya, menyimpang metodologinya. Barakallahu fikum. Itulah yang namanya dakwah salafiyah. Sehingga dakwah salafiyah itu dakwatun kamilah, dakwah yang sempurna, sebagaimana Islam juga sempurna. Dakwah salafiyah dakwatun syamilah, dakwah yang menyeluruh, sebagaimana Islam juga menyeluruh, membahas akidahnya, ibadahnya, akhlakiyahnya, muamalahnya, semua perkara akhlak, perkara adab, semuanya. Sebagaimana Islam juga mengajarkan semacam itu. Barakallahu fikum. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-islamu dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian, agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Itu meliputi salafiyah. Barakallahu fikum. Paham ya kawan? Cuman ditegaskan untuk membedakan dakwah yang mulia ini dengan munculnya dakwah-dakwah yang lain yang tidak kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada pemahamannya masing-masing, pemaham kembali para tokohnya masing-masing, pendirinya masing-masing, dan semisalnya, dalam rangka membedakan diri dengan mereka semua, dimunculkan istilah dakwah salafiyah, dakwahnya para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, dan para imam setelah mereka, sampai sekarang, sampai yaumuddin, kepanjangan dari dakwah nabawiyah, kepanjangan dari dakwatul anbiya'i wal mursalin. Barakallahu fikum. Wadih. Jelas. Gamlang. Sehingga jangan ragu-ragu. Barakallahu fikum. Untuk menyuarakan ini. Jangan ragu-ragu untuk menisbahkan diri kepadanya. Jangan. Dinyatakan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah. Dalam risalah tadi. Imdadul Manhaj Salafi. Memberikan semangat. Kata beliau, ya faya syabab al-islam khasa wa ya ayyuhal muslimuna amma la yakunanna fi sudurikum harajun minal intisabi ila salafiyah bal irfa'u biha ru'usakum wasda'u biha wa la ta'khudkum fi dhalika laumatulaib. Wahai para pemuda-pemuda Islam secara khusus, wahai kaum muslimin secara umum, sungguh-sungguh jangan sampai ada perasaan berat hati di jiwa-jiwa kalian untuk menisbahkan diri kepada salafiyah. Jangan ragu sedikit pun. Bahkan angkat kepala kalian dengannya. Tegakkan kepala kamu dengan salafiyah ini. Suarakan dengan lantang dakwah salafiyah ini. Dan jangan mengambil kalian, jangan sampai kamu patah dengan celaan orang-orang yang mencela kalian karenanya. Jangan. Ini hak, ini wahyu ilahi, jalannya para ulama, jalannya para a'immah, jalannya para tabi'in, jalannya para tabi'in, jalannya para sahabat, ini jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para anbiya wal mursalin, itu ini. Yang menyimpang daripadanya, maka dia termasuk munharifun, balun, menyimpang dan sesat. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadha wadhi ikhwan. Kemudian barakallahu fikum, dikarenakan di zaman sekarang ini barakallahu fikum, banyak pihak yang mengaku sebagai ahlu sunnah salafiyin, banyak pihak yang mengaku atau ikut-ikutan mengibarkan bendera dakwah salafiyah dikarenakan mengharum ikhwan dakwah ini. Harum sekali, sehingga pada perebutan untuk mendapatkannya, mengklaimnya, dikarenakan banyak pihak barakallahu fikum yang menisbahkan diri padanya, maka para ulama una barakallahu fikum menyebutkan prinsip-prinsip dakwah salafiyah ini. Namanya usul ad-da'wah as-salafiyah. Usul dakwah salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salaf. Tujuannya adalah barakallahu fikum supaya kaum muslimin bisa mendeteksi, bisa mengetahui inilah dakwah salafiyah yang sebenarnya, inilah dakwah salafiyah yang berdusta. Usuluha katsirah, prinsip-prinsipnya sangat banyak. Sangat banyak, ikhwan. Kenapa demikian? Dikarenakan prinsip-prinsip tadi barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama dalam rangka untuk meredam dan mengcounter prinsip-prinsip bid'ah yang dimunculkan oleh dakwah-dakwah bid'ah tadi yang mengaku sebagai salafi. Barakallahu fikum. Sehingga banyak, ikhwan. Waktunya kita sebentar, menyisakan kurang dari satu jam. Maka mau tidak mau harus dipilih-pilih. Nah gitu ya. Mau tidak mau harus dipilih-pilih. Supaya waktu yang sesuai dengan waktunya, ikhwan. Dan sesuai dengan kondisi zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Di prinsip-prinsip yang dimunculkan adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Nah, di antara usul dakwah salafiyah yang disebutkan oleh para ulama ialah ar-raddu 'alal mukhalif. Ar-raddu 'alal mukhalif. Di antara prinsip dakwah salafiyah ialah membantah siapapun yang menyelisihi Islam. Siapapun yang menyelisihi manhaj Islam. Siapapun yang menyelisihi manhaj salaf. Akidah salaf, barakallahu. Ar-raddu 'alal mukhalif. Ini masuk di dalam kerangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang hujahnya, yang dalilnya begitu banyak dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya Rasulullah SAW dan dari keterangan para ulama una. Juga masuk dalam kerangka al-hubbu fillah wal bughdhu billah. Kerangka cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita sebutkan kapan ya? Malam apa tadi subuh? Al-Bahim pada kesempatan dua yang sebelumnya. Mana ya? Nama itu dimasukkan dalam kerangka al-wala wal bara dan kerangka al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Barakallahu fikum. Namanya prinsip ar-raddu 'alal mukhalif. Membantah siapa saja yang menyelisihi prinsip ini. Ini prinsip juga dikenal dengan prinsip at-ta'sil wa tahdhir. At-ta'sil menjelaskan usul prinsip-prinsip hak, prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip salaf. Ini prinsip-prinsip mereka. At-tahdhir memperingatkan kaum muslimin dari bahaya penyimpangan-penyimpangan, dari bahaya dakwah-dakwah yang menyimpang. Namanya tahdhir. Ar-raddu 'alal mukhalif, membantah mukhalif. Ini padanya ada dua poin tadi. Di samping membantah orang yang menyimpang, juga menjelaskan tentang prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Juga dikenal dengan sebutan prinsip al-jarh wa ta'dil, prinsip jarah wa ta'dil. Memuji, ta'dil itu memuji prinsip-prinsip dakwah salafiyah dan para da'inya. Jarah mengkritik yang menyimpang dari salafiyah dan orang-orang yang menyimpang daripadanya. Sama ya, Pak. Ini prinsipnya sangat mulia. Di atas prinsip inilah dakwatul anbiya wal mursalin dibangun. Antum perhatikan ayat Allah yang tadi bacakan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus para tiap-tiap umat seorang rasul, mereka semuanya mendakwahkan ani'budullaha wajtanibu taghut, beribadahlah kepada Allah, jauhilah taghut-taghut itu. Kalimat u'budullah, amar ma'ruf, ijtanibu taghut, nahi mungkar. Kata-kata u'budullah adalah taksil, menjelaskan prinsip-prinsip yang benar. Wajtanibu taghut adalah tahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari bahaya taghut-taghut tadi. Taib, al-wala wal-bara, wala kepada ibadah dan ibadah, barok kepada taghut dan yang bersama dengan dia. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, al-hubbu fillah mencintai ibadah, al-bughdhu fillah membenci taghut-taghut yang ada. Itu rukun dakwahnya para anbiya wal mursalin, asas dakwahnya para anbiya wal mursalin dibangun di atas asas ini. Barakallahu fikum. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Salafun shalih juga demikian. Dakwah mereka semua dibangun di atas asas ini. Paham, ikhwan? Hadza huwa. Sehingga sangat mulia barakallahu fikum prinsip ini. Namun dikatakan oleh Syu'bah al-Jabiri hafizahullah, ini saya bacakan dari risalah beliau, Imdad As-Salafi fi usul wa qawaid fi al-manhaj as-salafi. Beliau mengatakan, kata beliau, wa kathirun minan nas yahwuna sya'na hadzal janib. Banyak sekali dari kalangan umat manusia yang meremehkan kedudukan prinsip ini. Wa yarawnahu 'amila tafriqatin lil ummah. Bahkan banyak dari kalangan umat manusia memandang inilah penyebab terjadinya perpecahan umat. Dikarenakan melaksanakan prinsip rudud 'alal mukhalif. Allahul musta'an. Itu yang terjadi barakallahu fikum. Prinsip inilah ikhwanatina azzaikumullah di zaman sekarang ini yang diperangi oleh hampir semua pergerakan-pergerakan hizbiyah. Mereka semua memerangi prinsip ini. Sebab dengan prinsip ini terbongkar semua penyimpangan. Dengan prinsip ini akan terbongkar semua sekte yang sesat. Dengan prinsip ini akan terbongkar semua orang-orang yang menyimpang, pemahaman yang menyimpang, pemikiran yang menyimpang, ideologi yang menyimpang, gerakan yang menyimpang, semua yang menyimpang terbongkar dengan prinsip ini. Sehingga bikin banyak pihak gerah dan kepanasan. Ujung-ujungnya adalah mengkebiri prinsip ini, merendahkan prinsip ini, menggambarkan pelakunya itu orang yang begitu jahat, yang begitu ekstrim, yang begitu radikal. Pelakunya digambarkan seolah-olah melakukan sebuah tindakan kriminalitas besar yang gak mungkin dimaafkan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ini prinsipnya para anbiya wal mursalin. Asas agama itu ini. Satu rukun dari rukun tauhid itu ini, la ilaha illallah. Satu rukunnya ini, menafikan semua sembahan selain Allah azza wajalla. Tapi sekarang dirubah, diopinikan, digambarkan begitu mengerikan, membuat umat terpecah belah gara-gara ini, semuanya ribut gara-gara ini, sumber fitnah adalah ini. Allahul musta'an. Kalau di zaman dahulu kala barakallahu fikum, yang menggembosi prinsip ini itu dari kalangan sufiyah. Dari kalangan sufiyah. Mereka menjulukinya ghibah. Ini yang menghibahi para ulama ini. Ghibah ini. Padahal dalam pandangan Islam bukan riba. Ini namanya nasihat, menasihati umat supaya selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Adilun nasihat. Agama adalah nasihat. Pernah suatu kali Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala berbicara tentang bab cara ta'dil, fulan kada, fulan kada, fulan kada. Ada salah seorang sufi mengatakan, ya Imam, ataghtaful ulama, wahai Imam, apa kau menghibai para ulama? Beliau bicara masalah rawi, rawi ini jelek hafalannya, rawi ini pendusta. Wahai Imam, apa kau mau menghibai para ulama? Maka mengatakan, uskut anta, diam kamu. Itu Imam Ahmad. Saya cuma menukil aja ya, Ikhwan. Anda berarti kemudian atum diam atum. Wah, itulah kondisinya. Beliau mengatakan, uskut anta. Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'lamul jahil haqqan minal batil. Diam kamu. Kalau aku diam, kamu diam. Lalu kapan orang jahil itu mengerti mana hak mana yang batil? Paham? Harus bicara. Harus membantah, menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada ini. Kalau saya diam, kamu diam, kamu diam, semuanya diam. Ya kapan orang jahil mengerti ini hak ini yang batil? Dalam keadaan umat manusia hampir semuanya banyak yang jahil. Sedikit yang alim. Kita bicara dalam rangka menerangkan kepada umat, ini yang hak kamu ikuti, ini yang batil kamu tinggalkan. Bukan riba, ini nasihat. Ada dalam keterangan yang lain, salah seorang bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wahai Imam Ahmad, rajulun yusalli wa yasum wa yatakif khairun, itu lebih baik atau seorang laki-laki yang berbicara atau membantah? Beliau mengatakan, kalau dia sholat, kalau dia puasa, dia i'tikaf, itu kebaikannya untuk dia sendiri. Tetapi kalau dia membantah ahlul bid'ah, itu manfaatnya untuk orang lain. Naam, ini lebih utama. Diriwayatkan pula dari sebagian ulama kita, ulama salaf kita ya ikhwan, mereka menyatakan bahwasanya ar-raddu ala ahli al-bid'ah kal mujahidi fi sabilillah, seseorang yang membantah penyimpangan-penyimpangan ahli al-bid'ah itu seperti mujahid fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, ini merupakan jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus. Yang menangani bab ini hanya para ulama. Hanya para ulama yang memiliki ilmu. Para tulabul ilm, para penjaga ilmu yang telah mapan ilmunya, yang memiliki ilmu. Yang tampil dalam jihad ini. Bukan awamun nas. Dikarenakan yang dihadapi bukan pedang dan tombak. Yang dihadapi itu adalah syubhat, talbisat, tadlilat, pengkaburan, penyesatan, syubhat yang menghancurkan akidah umat. Sehingga yang menghadapinya orang-orang khusus yang punya ilmu, yang bisa menerangkan hujah-hujah Islam, hujah-hujah sunnah atas mereka semuanya. Kalau jihad melawan orang-orang kafir, semua orang bisa. Panggul senjata, perang, semuanya bisa. Yang awam bisa, yang jahil bisa, ulama juga bisa, semuanya bisa. Tapi untuk yang satu yang namanya rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmu untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada, hanya para ulama yang mampu. Para tulabul ilm menukil dari para ulamanya. Barakallahu'alaikum. Hada ar-raddu 'alal mukhalif. Itu dulu ya ikhwan. Yang ngebosi siapa? Dulu yang ngebosi siapa? Sufi. Di zaman kita sekarang ini barakallahu fikum, supaya teman tahu sejarahnya ya, Pak. Yang menggembosi prinsip ini yang kali pertama ialah dari gerakan Ikhwanul Muslimin. IM, Ikhwanul Muflisin. yang dibangun oleh Hasan al-Banna dengan tokoh-tokohnya yang ma'rufin, Sayyid Qutb, Sayyid Hawwa dan semisalnya. Mereka ini orang pertama yang mengembosi. Mereka inilah orang yang merendahkan, yang menghinakan prinsip rudud, bantahan-bantahan kepada para ulama. Kenapa, Evan? Dikarenakan dengan prinsip itu terbongkar penyimpangan-penyimpangan pergerakan IM ini tadi. Supaya jangan terbongkar, yang disikat bantahannya, rudutnya disikat, dijatuhkan, diopinikan sebagai sebuah tindakan dosa besar, pelakunya ekstrim, radikal, mutasyadid, dan segala macamnya. Padahal pelakunya adalah para ulama. Itu awalnya. Diteruskan oleh anaknya Ikhwanul Muslimin dari kalangan sururiyin dengan manhaj muwazanah mereka. Dengan manhaj muwazanah mereka dalam sikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah harus menyebutkan kebaikan dan kejelekan supaya adil, ya akhi. Jangan sebut kejelekan saja, itu khianat. Sebutkan juga kebaikan-kebaikan yang supaya insaf. Namanya muwazanah, menyebut kebaikan dan kejelekan. Ini muhdats, merupakan manhaj yang bid'ah yang baru ada di zaman sekarang ini. Manhaj yang manhaj sururiyah muwazanah yang dibuat oleh Muhammad Surur bin Naif al-Abidin dengan tokoh-tokohnya semacam Salman al-Auda, Ayat al-Qarni, Salman al-Hawali dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ini mereka dibikin manhaj ini, manhaj rudud ini lemah. Betul-betul dibikin lemah. Dikebiri, ya ikhwan. Para pelaku-pelakunya dari kalangan para ulama dikatakan orang yang zalim, dikatakan orang yang khianat, orang yang tidak adil, yang tidak insaf dan segala macamnya. Orang yang kaku, orang yang keras, ila akhir. Ekstrim, radikal. Bahkan hampir semua pergerakan-pergerakan yang ada, pecahan-pecahan Ikhwanul Muslimin anti rudud. Barakallahu fikum. Diteruskan lagi barakallahu fikum oleh cucunya Ikhwanul Muslimin. Ya, cucunya ada lagi deh, Pak. Naam, cucunya Ikhwanul Muslimin atau anaknya sururiyin dari kalangan Halabiyin, Ruhailiyin, yang sekarang di Indonesia Rojaiyin. Ayo, putulnya ya, Pak. Atau cicitnya. Cucu Ikhwanul Muslimin. Mereka ini barakallahu fikum sama antipati dengan yang namanya ar-radd 'alal mukhalif ini, prinsip ini. Sama mereka menjuluki para ulama una yang melaksanakan prinsip ini dengan sebutan ghulatu tahdhir. Mereka itu adalah ekstremis tahdhir, radikalis tahdhir. Ada yang mengatakan ghulatu tajrih. Radikalis jarh wa ta'dil. Ekstremis jarah wa ta'dil. Na'udzubillah min dzalik. Mutasyaddidin. Ini bukan salafiyin, mutasyaddidin. Luar biasa. Nama ikhwan. Mereka ini barakallahu fikum membuat manhaj yang baru, yang juga baru muncul di zaman sekarang ini. Antum sudah hidup. Memunculkan yang namanya prinsip isqatul hajar, prinsip taklif abadan, menggugurkan prinsip hajar mubtadi, pemboikotan kepada ahlul bid'ah selamanya harus menggunakan prinsip taklif lukulub dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan cara taklif pada kulit. Alasannya sekarang ahlu sunnah itu minoritas, ahlu bid'ah itu mayoritas. Tidak ada manfaatnya yang namanya tahdhir. Tidak ada manfaat yang namanya hajr. Orang sekarang perlu dengan taklif al-qulub dan segala macamnya. Ini semuanya menyalahi prinsip hajr para ulama salaf. Bayangan dia yang namanya hajr mubtadi, pemboikotan kepada ahlu bid'ah. Itu fungsinya untuk kemaslahatan ahli bid'ahnya. Ketika semakin dihajar maka semakin jauh, maka gugur kewajiban hajar. La, hajar itu adalah ibadah kepada Allah, termasuk rudud, termasuk tahdir, termasuk ingkarul mungkar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya tahqiqul ubudiyah, memurnikan ibadah kepada Allah sebagai bentuk melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai upaya mewujudkan al wala wal bara, at ta'sil wat tahdir, al jarh wat ta'dil, al hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ini perkara besar ya. Sehingga ketika dilaksanakan prinsip hajar, prinsip tahdid, itu niatnya ibadah kepada Allah. Dan dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya penyimpangan yang ada. Walaupun mubtadi'nya, walaupun ahli bid'ahnya, walaupun hizbinya, gak tobat-tobat. Gak ada masalah. Yang penting ini tujuan utama dilaksanakannya prinsip hajar. Dikarenakan prinsip hajar itu digugurkan sama mereka, yang dimunculkan prinsip ta'lif, maka mereka anti dengan semua aroma-aroma tahdir, anti dengan aroma-aroma bantahan, alergi dengan yang namanya hajar, alergi dengan tema-tema manhajiyah. Manhaj lagi, masa gak ada lagi yang lain? Ya banyak. Tapi ini masalah yang paling penting, ini asas. Antum bicara akhlak harus punya manhaj. Bicara ahkam syariah harus punya manhaj. Bicara adab harus punya manhaj. Bicara muamalah harus punya manhaj. Apalagi bicara masalah ubudiyah, bicara masalah akidah harus punya manhaj. Kalau tidak, kamu akan sesat. Barakallahu fikum. Ini yang ada pada mereka, barakallahu fikum. Tetap menjuluki dengan julukan yang sama, dengan tipe-tipe yang sama. Mereka ini adalah, kalau diistilahkan HP-HP itu, jaringan-jaringan IM3 ini ya. Hah? Yang mereka itu IM3, IM yang ketiga. Barakallahu fikum. Hah? Ada IM1, IM, IM2, Sururi, IM3, Haula, Halabiyun, Rohailiyun, Rajaiyun. Kan mereka selama ini kan udah kita XL. Hah? Tapi XL, X, Laskar. Iya begitu, supaya bikin umat lari, ini X Laskar. Orang lari dari kita, berarti mereka mengerikan begitu. Ya wis. Nah, kita katakan antum IM3. IM yang ketiga. Gitu ya. Ya, sekedar intermezzo ya. Tapi itu yang nyata, bukan sesuatu yang dusta. Wallahul musta'an. Mereka ini oleh para ulama di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, disebut dengan mukhadzilin. Disebut dengan mubayyi'in ahli tamyi'. Itu dia punya pemahaman ikhwanul muslimin, dikemas gaya baru oleh sururiin, dikemas gaya baru oleh ruhainiin, halabiin, rajaiin. Barakallahu fikum. Naam. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, ada sebagian pihak juga yang semangat dalam melaksanakan prinsip ini. Ar-radu al-mukhalif. Namun dalam praktiknya, ikhwan fillah azzakumullah, pihak yang satu ini kebablasan. Kebablasan. Bantahannya enggak ilmiah. Kemudian gampang mengklaim orang dengan hizbi mubtadi. Dasar-dasar tuduhan dan vonisnya enggak ilmiah. Barakallahu fikum. Merekalah yang dikenal dengan sebutan haddadiyah. Haddadiyah. Yang ini mumayyin, yang ini mutasyaddidin, haddadiyin. Ekstrim betul ya. Barakallahu fikum. Haddadiyah yang pertama. Apa ya kan singkatannya ya kan? Tadi kan EM1, EM2, EM3. Iya apa ya kan? HD1, HD2, HD3 gitu ya. HD Haddadiyah kan gitu ya. Haddadiyah pertama zaman dahulu kala. Yang mereka incar adalah para ulama-ulama yang terdahulu. Yang mereka katakan memiliki pemahaman-pemahaman bid'ah. Dan yang mereka kritisi secara langsung Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Yang punya kitab Bulughul Maram, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari dan sekalian. Dinyatakan Ibnu Hajar mubtadi'un dhal. Sesat. Dikarenakan punya pemahaman Asy'ariyah. Naik lagi Al-Imam An-Nawawi, sesat. Mubtadi'un dhal, punya pemahaman Asy'ariyah. Naik lagi Al-Baihaqi, mubtadi'un dhal, sesat, punya pemahaman Asy'ariyah. Terus demikian. Jadi hantam para ulama-ulama besar pada masa lalu yang punya pemahaman demikian. Heboh kala itu, diterangkan oleh para ulama, mereka adalah mujtahidul mukhti'un, ahli ijtihad yang salah. Mereka adalah orang yang memiliki prinsip yang jelas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf, tapi tergelincir pada pemahaman Asy'ariyah dalam bab asma'ul sifat. Sehingga dimaafkan, mereka ahli ijtihad yang salah dapat satu pahala, enggak diikuti penyimpangannya, tapi tidak diklaim sebagai mubtadi'un dhal. Justru menunjukkan sesatnya pemahaman Haddadiyah tadi. Ada Haddiwan. Hadditu. Nah gitu ya. Haddadiyah yang nomor dua. Ini lebih ekstrim lagi. Yang mereka hantam adalah para masyayikhul asr. Ulama'ul asr. Para masyayikh, para ulama, ulama masa kini. Tidak ada satupun yang selamat dari lesan mereka. Ini ditukangi oleh Halal Harbi. Namanya Falihiyah. Barakallahu'alaikum. Juga Fauzil Bahraini. Nah, namanya Bahrainiyah. Barakallahu'alaikum. Abdul Latif Bashumail. Shumailiyah. Tayyib. Mereka ini yang menukanginya, ikhwan. Lebih parah, hampir semua ulama dihantam sama mereka. Mereka yang selamat. Syekh bin Baz kena. Syekh bin Uthaymin kena. Syekh Albani kena. Masyid kena. Apalagi ulama sekarang masih hidup. Dan yang paling mereka tikam, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Barakallahu. Dan masalahnya sendiri sesungguhnya mereka yang salah. Mereka yang keliru. Di antara masalah yang mereka angkat, semoga antum bisa memahami, ikhwan. Di antara masalah yang mereka angkat ialah terkait dengan masalah definisi iman. Iman seperti yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah i'tiqad dengan hati, ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sampai sini ya, ikhwan. Ini kesepakatan semua salaf. Mereka menyatakan harus ada tambahan. Wajib termasuk syarat sahnya iman harus dengan tambahan. Wa yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Iman itu berkurang, berkurang, berkurang, berkurang sampai tidak sisa sama sekali. Harus ada ini. Kalau tidak ada maka dia murji' begitu. Kalau tidak ada ini maka dia murji', punya pemaham murji'ah. Nah, ini ada ucapan sebagian salaf yang menambahi seperti ini. Tetapi tidak semua salaf. Ada sebagian. Al-Humaidi menambahkan, Imam Ahmad menambahkan, Bapak Yara menambahkan kata-kata ini. Wayangkus hatta la yabqa minhu syai'. Tapi yang dipahami para a'immah lain dengan pemahaman mereka. Kalau pemahaman mereka ya ikhwan, untuk bab takfir, mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah begitu, iman berkurang dengan kemaksiatan. Mereka mengatakan imannya akan berkurang, terus berkurang, terus berkurang sampai habis. Artinya kafir. Maunya mereka pelaku dosa besar itu dikafirkan oleh mereka. Sehingga haddadiyah yang tu, haditu, itu haddadiyah mukaffirah. Mukaffirah ikhwan. Haddadiyah yang sudah masuk dalam pemahaman takfir yang ada tadi. Hadza khatir. Sedikit aja wahai ikhwan. Yang dinukil dari sebagian salaf, ucapan wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Yang pertama, ucapan sebagian salaf, bukan semua salaf. Dan itu bukan persyaratan. Kalau seandainya ini merupakan persyaratan, tentunya kita akan menyesatkan semua ulama salaf yang lain yang menambahkannya. Ada khatir. Tidak ada yang mengatakan demikian. Mosok yang salafi cuma 4-5 orang aja yang menambahkan kata-kata tadi. Yang lainnya dikatakan murji'ah. Ada khatir ya ikhwan. Yang berikutnya, para ulama yang menambahkannya hanya mengatakan wayangkus hatta la yabqa minhu syai, berkurang hingga enggak sisa sedikit pun. Lafadznya umum. Bisa berkurang dengan kemaksiatan, bisa berkurang dengan kekufuran. Tentu yang dimaukan oleh para ulama berkurang dengan kekufuran hingga habis tak tersisa. Artinya iman dia batal dengan akibat kekufuran-kekufuran yang ada. Dikafirkan karena masuk dalam pembatal Islam, bukan terkait dengan dosa besar. Al-Muhim begitu. Nah ini dihantam semua para masyayikh dan orang yang paling mereka benci, yang mereka tikam, laki-laki Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, menjuluki beliau dengan Syaifatul Murji. Ini orang tua murji'at. La haula wala quwata illa billah. Padahal beliau dalam banyak kesempatan menambahkan wayangkus hatta layib kamin syekh. Tapi beliau mengatakan ini bukan persyaratan. Cukup kita mengatakan iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lesan, amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, titik. Kalaupun berkurang sampai habis, itu dengan pembatal-pembatal Islam. Paham ya, Pak? Ini mereka. Ada di ekstrim ya, Pak. Semua ulama dibabat sama mereka. Dalam kata mereka lah yang sesat, bukan para ulamanya. Tapi pede banget. Kami melaksanakan prinsip rudu. Saya dulu mumayyiz, sekarang enggak lagi mumayyiz. Saya orang yang mengamalkan prinsip ini. Tadi kebelinger. Muncul lagi hadetri. Hadadiyah nomor tiga ya ikhwan. Tadi anak cucu sekarang ya. Yang ini semua dihantam sama mereka. Siapa saja yang menyelisihi mereka, hizbi. Yang menyelisihi guru mereka, hizbi. Semua dihizbikan sama mereka. Tidak ada dasar ilmiah sedikit pun. Bukan karena penyimpangan-penyimpangan manhajiyah. Bukan. Semata-mata enggak sesuai dengan mereka, semata-mata menyinggung guru mereka atau sebisanya hizbi. Hizbi. Kalau dahulu hadewan, hadetu itu yang menfonis ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh mereka. Yang ini semuanya ikut andil, yang syekhnya, yang muridnya syekhnya, yang baru ngaji, yang semuanya rame-rame berpikir hizbi, hizbi, hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Ini hizbi, itu hizbi. Kayak zikir pagi dan petang. Baru ngaji kemarin, hizbi itu. Hizbi itu. La haula wala quwata illa billah. Saling bermudah mengatakan hizbi. Akhirnya di tengah-tengah mereka saling menghizbikan. Ribut, ngajak, kamu hizbi, kamu juga hizbi. Inilah yang disebut dengan hajawuroh hajurihi. Barakallahu fikum. Akata ikhwan. Yang ini bukan ahlu sunnah, bukan salafiyah sedikit pun. Ini prinsip ada. Ar-raddu alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang itu ada. Tapi tidak sevulgar, sebrutal mereka. Ada ketentuan, ketentuan dhabit-dhabitnya. Barakallahu fikum. Sehingga yang pertama tadi dikatakan mukhadzilin, mumayyi'in. Yang kedua tadi dikatakan mutasyaddidin. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ahlus sunnah salafiyin la hadza wa la hadza. Lalu bagaimana prinsipnya ahlus sunnah terkait dengan masalah ini membantah al-mukhalif? Ini saya panjangkan. Sekali lagi dikarenakan sesuai dengan kondisi zaman. Gitu ya. Kok diem? Iya. Lanjut. Lanjut. Sekarang bagaimana pemahaman ulama salaf terkait dengan prinsip ini? Prinsip ini barakallahu fikum. Ahlu sunnati wal jamaah yanzuruna ilal mukhalafah wa ilal mukhalif. Para ahlu sunnah wal jamaah salafin dalam bab ini memandang dua sisi. Yang pertama mukhalafahnya, penyelisihannya, kesalahannya, penyimpangannya. Kalau terkait dengan bab mukhalafah, semua dibantah. Tidak pilih-pilih. Sebab itu babnya nahi mungkar, dijelaskan itu mukhalafah. Dijelaskan itu perkara yang mungkar, perkara yang menyimpang. Dengan hujjah, ayat, hadis, keterangan para ulama. Semua mukhalafah. Faham ya? Itu bab mukhalafahnya, penyimpangannya. Itu tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu barakallahu fikum. Ini mukhalafah ya. Adapun terkait dengan posisi yang kedua, al-mukhalif dirinci. Mukhalif itu orang yang jatuh dalam mukhalafah tadi. Dirinci. Dirinci tergantung siapa yang jatuh tadi. Rinciannya. Yang pertama, yang terjatuh dalam mukhalafah ini adalah para imam mujtahidin, a'immatuddin, para imam-imam agama yang terkemuka, yang diakui keilmuannya, yang dikenal sunnahnya dan salafiyahnya, tergelincir dalam penyimpangan tadi. Dibantah mukhalafahnya dan dimuliakan orangnya. Dibantah mukhalafahnya, enggak diikuti mukhalafahnya, dimuliakan orangnya. Ini para ulama, imam mujtahidin, salah ijtihad, satu pahala, dikarenakan salah ijtihadnya. Mereka adalah para imam sunnah, diambil ilmunya, segala macamnya, tapi tidak diikuti kesalahan tadi. Semisal yang terjadi pada para imam pada masa lalu, Ibnu Hajar, An-Nawawi, Al-Baihaqi, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Paham tuh? Tidak taklid. Yang salah, salah. Tapi ulamanya dimuliakan. Paham ya? Apalagi ditahdir, enggak. Enggak ditahdir, enggak difonis hizbi. Paham tuh? Namanya. Yang kedua, yang jatuh dalam mukhalafah ini adalah seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai salafi, sunni. Mungkin termasuk ulama salafiyah. Dan ternyata mukhalafahnya ini, penyimpangannya ini, penyimpangan yang fatal. Mukhalafah fahisyah, penyelisihan, penyimpangan yang sangat fatal. Mithluhu la yu'dhar bihi. Semisal dia enggak dikasih uzur. Karena dia punya ilmu. Mungkin dia seorang da'i, seorang ustad, seorang alim, seorang syekh. Jatuh dalam sebuah kesalahan penyimpangan yang sangat fatal, maka dia langsung dinyatakan sebagai mubtadi'un dhal. Tidak ada keharusan untuk menasihati. Dikarenakan hujjah telah sampai kepada dia dengan ilmu yang dia miliki. Ditentukan oleh para ulama, ketika ada orang yang mengatakan sebagai seorang salafi atau alim salafi atau da'i salafi, ternyata punya pemahaman khawarij. membolehkan memberontak pemerintah, atau dia mencela pemerintah, atau dia punya pemahaman khawarij secara umum, ini enggak dimaafkan. Langsung dikatakan mubtadi'un dhal. Seperti yang diterapkan oleh para ulama salaf terhadap Al-Hasan Ibnu Shalih Ibnu Hayy. Dulunya seorang alim besar, ahli hadis yang besar, begitu punya pemahaman khawarij langsung ditahdir. Dikatakan sebagai mubtadi'un dhal. Faham ya? Dikarenakan mukhalafahnya itu fatal. Faham ya, Pak? Nah, atau orang yang punya pemahaman Rafidah, atau punya pemahaman Jahmiyah, atau punya pemahaman Mu'tazilah yang meyakini Quran adalah makhluk, atau meyakini Allah tidak dilihat di yaumul kiamah nanti. Ini sebenarnya fatal ya, ikhwan. Dikatakan langsung mubtadi'un dhal. Ya, ada kelas itu. Paham ini? Walaupun dia dulunya seorang syekh, seorang alim, ustaz, salafi, ma'ruf, fatal. Langsung dikatakan mubtadi'un dhal. Tanpa hujjah, tanpa nasihat. Mithluhu la yu'dzar bih, semisal dia enggak dikasih uzur. Paham ya kan ya? Yang ketiga, dia seorang salafi, dikenal dengan salafiyahnya, alim salafi. Tetapi dia terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan yang samar. Tidak semua orang paham, tidak semua orang tahu masalah ini. Tidak fatal. Ya, salah besar, cuma tidak sefatal yang pertama. Dan banyak yang muslimin sama dalam masalah ini. Ya. Yang ini, kalau orang yang telah mati, maka dimaafkan. Nah, tidak diikuti kesalahannya, dan dikatakan ijtihad yang salah. Tapi kalau orang yang masih hidup, dinasihati. Dinasihati. Apakah mungkin nanti dikatakan sebagai mubtadi? Mungkin. Ketika dinasihati, dinasihati, dinasihati, sampai menunjukkan inat, penentangannya. Maka dia mungkin dikatakan mubtadi'un dhal. Ini para ulama yang vonisnya ya kan. Barakallahu fikum. Paham tuh? Paham ya kan? Hadza huwa. Atau dia seorang yang sunni, salafi, barakallahu fikum, dan jatuh dalam perkara-perkara yang sifatnya bukan seperti ini, seperti yang di atas. Itu lain pembahasan lagi cara penanganannya barakallahu fikum. Sehingga tergantung mukhalafahnya masing-masing, tergantung siapa yang salah di sini. Itu harus sunnah. Tapi yang namanya mukhalafah, semua bentuk penyelisihan, penyimpangan dibantah sama mereka. Sebab ingkarul munkar. Ada kalanya dibantah plus ditahdir, ada dibantah dan dimuliakan orangnya. Dibantah penyimpangannya, dimuliakan orangnya, dikarenakan termasuk ulama sunnah pada masanya. Paham ya, Pak? Itu harus sunnah. La hadza mumayyiz wa la hadza mutasyaddid. Ahlus sunnah wasatun bainahuma, dengan prinsip yang mulia ini, ar-raddu 'alal mukhalif. Dan ini termasuk ilmu yang matang, ilmu yang hidup, ilmu yang manfaat. Dengan ilmu ini, ilmu rudud, kamu akan bisa mengetahui akidah yang benar. Kamu akan bisa mengetahui sunnah Rasul yang benar, mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ilmu hidup, ilmu terapan, bukan teori. Bahkan hampir semua pembahasan masalah akidah, manhajiyah, dan semisalnya, itu semua dibangun di atas prinsip rudud ini. Bantahan-bantahan ini, barakallahu fikum. Bahkan semua bidang ilmu agama tidak akan lepas dari bantahan-bantahan ini. Sebab menjelaskan yang hak, membantah yang batil. Menerangkan akhlakul karimah, membantah akhlak yang tercela. Kan begitu. Menerangkan ibadah yang benar, membantah ibadah yang batil. Menerangkan muamalah yang bagus, membantah muamalah yang buruk. Demikian seterusnya. Bahkan dalam bab jual beli sekalipun, pasti akan ada prinsip ini. Nah, memilih barang yang baik, tidak memilih barang yang jelek. Dikasih barang yang jelek, antum menolak. Kenapa? Ini jelek. Namanya bantahan, namanya tahdir. Yang ini aja ini yang baik. Antum beli yang namanya tomat, dikasih tomat busuk, antum mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Antum milih yang ini aja. Jangan yang ini busuk. Ada tahdir. Itu merupakan tahdir, itu merupakan jarah, itu merupakan rudu. Dalam semua bidang tidak bakal lepas dari prinsip ini, barakallahu fikum. Maka sungguh-sungguh sangat tidak benar ketika ada pihak yang menyelisihi, yang mengingkari prinsip ini. Jadi prinsip ikhwan sedang diperangi besar-besaran oleh haula al-mumayyi'in al-mukhadzilin, dan dicoreng-moreng oleh haula al-mutasyaddidin al-haddadiyin al-hajuriyin. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Duh, kok diteruskan pada zuhur? Lanjut. Tanya sama antum. Untuk session diskors pukul sekian, lanjut pada zuhur. Mau dilanjut pada zuhur? Ngomongnya loyo ini. Lanjut, lanjut. Nah, saya terserah antum ya. Kalau saya bukunya masih tebel ini. Nah, ini 3 hari gak bakal khatam. Nah, biye. Lanjut. Lanjut. Habis zuhur langsung. Habis zuhur langsung. Iya, zuhur, sholat, langsung. Habis sholat. Iya. Begitu. Yakin? Sampai jam berapa? Nah, saya nawarin dulu biar tak persiapkan tema-tema yang sekiranya pas diangkat ya kan. Hah? Nah, kan dia tantang rawani. Ala kulli hal ya kan. Ini baru prinsip yang pertama. Namanya ar-raddu 'alal mukhalif. Sebagian pihak mengatakan, oh, salafiyin itu jamaah tahdir itu sibuknya cuma tahdir. Ya, disibukkan dengan ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Mereka menampakkan diri mereka seolah-olah paling sibuk dengan ilmu. Mereka menampilkan seolah-olah mereka lah orang yang pemerhati ilmu. Menggambarkan bahwasanya salafiyin tidak pernah perhatian dengan ilmu. Allahul musta'an. Yang lebih parah lagi, mereka berkeyakinan yang namanya rudud, yang namanya tahdir, bukan bagian daripada ilmu. Allahul musta'an. Nama ya. Yang pertama, siapa bilang mas salafiyin tidak punya kesibukan dengan bidang ilmu? Buktikan dong, jangan cuma main vonis saja. Ilmu apa yang Anda maksud? Ya, belajar ilmu ya, akhi. Apa gitu? Lughah Arabiyah, tajwid, tahsin Al-Qur'an. Dikaji sama salafiyin, siapa bilang? Salafiyin memiliki markas-markas di mana-mana. Di dalamnya dikaji yang namanya semua ilmu-ilmu alat, ilmu lughah, nahwunya, sorofnya, muhadatsahnya, imlaknya, DLL-nya, ilmu tajwidnya dan segala macamnya. Siapa bilang yang tahsin, yang bisa tahsin cuma dia doang? Siapa bilang? Banyak dari kalangan salafiyin yang pandai tahsin, cuman ya ndak kemudian ditampilkan kayak dia begitu. Allah banyak. Ya yang lain, iya semua ilmu dikaji oleh salafiyin. Bab tafsir dikaji, bab hadis dikaji, syarah hadis dikaji, fiqih dikaji, akhlak dikaji, adab dikaji, semua dikaji. Akidah nomor satu dalam pengkajiannya. Siapa bilang? Saya mau tanya sama antum. Tolong antum jujur menjawab. Apakah di tempat antum ini hanya ada kajian tahdir? Jawaban? Kurang kenceng. Jawaban? Di tempat antum ada gak kajian hadis? Gak ada. Ngaji buku apa? Loh, katanya ada. Bukunya apa gak ngerti? Hah? Loh kok diem? Nanti ngaji buku apa masalah hadis? Loh, kok menang? Iya, jangan ada. Kok ada bukti ini? Wah, aku namanya Asmuni ya. Asal Muni. Ada gak? Loh, diem. Nah, yang ngantum kaji di sini apa aja? Hah? Azhar Bainawawi, kaji. Masya Allah, hadir. Itu bab hadis ya iya, bab akhlak ya iya, bab zuhud ya iya, bab raqaiq ya iya, bab ahkam ya iya. Lengkap terbaik Nawawi. Apalagi wih, ngaji bulughul maram kelas berat. Di tempat saya aja baru tahun depan mau diajarkan sama Ustaz Agus. Pilih-pilih, luar biasa antum ini. Bulughul maram buku fikih ya, tidak sembarangan itu. Apa lagi? Ya? Ya apa jeneng buku nih? Buku apa? Kalau akidah tauhid jangan tanya, nomor satu. Semua dikaji. Masa nggak ada bahasa Arabnya sini? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Belum ada. Ayo kau diam aja, al-muhim. Di sini enggak ada, di markas-markas yang lain diajarkan para khalifah. Nah, keistimewaannya salafiyin, di samping mengajarkan semua ilmu tadi, mereka punya waktu sedikit untuk bab tahdzir. Dalam rangka untuk menyampaikan, untuk mengemban amanah dan menyampaikan prinsip al-wala wal-bara tengah-tengah umat. Itu namanya mizah, keistimewaan. Para khalifah, bukan kerendahan, itu keistimewaan. Demikianlah para salafun saleh, mereka mengkaji semua bidang ilmu agama dan mereka punya waktu untuk membantah penyimpangan-penyimpangan yang ada. Keistimewaan. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan bagian daripada ilmu ar-rudud alal mukhalif, itu satu bagian ilmu yang sangat penting. Kita dengarkan langsung dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di rumah beliau. Ketika kita umroh bersama dengan para asatidah cukup banyak, hampir sepuluhan orang main ke rumahnya beliau, hanya kita yang ada. Belum dengan faedahnya ya. Ini rudud ya. Yang namanya kutubul akidah mabniyatun ala rudud. Semua buku-buku akidah itu dibangun di atas rudud, bantahan-bantahan para ulama terhadap orang-orang yang menyimpang daripada akidah yang benar. Ini ilmu, ilmu khusus ya ikhwan, sembarangan ya ikhwan. Sekali lagi, ini yang melakukannya, yang menjalankannya, para khawas, orang-orang khusus, para anbiya, para ulama, para masyayikh, enggak sembarang orang. Paham tuh? Sehingga kasihan haula, mereka diharamkan dari ilmu yang paling utama seperti ini. Kasihan mereka ya ikhwan. Menuduh salafiyin yang enggak pada tempatnya. Alhamdulillah salafiyin dakwahnya terus berjalan. Markisnya di mana-mana. Tahfidzul Quran di mana-mana. Yang hafid-hafid banyak di sekian banyak marakis. Program bahasa di mana-mana. Program tahasus lughawi, tahasus din di mana-mana. Dikaji semua bidang ilmu yang ada. Majalahnya ya banyak. Daurah-daurah di mana-mana. Kajian halaqah-halaqah ilmu di mana-mana. Radionya mengudara. Yang streaming mengudara. Ada R. Jangan salah baca ya, Pan. R. Radio. Sebab kalau RRI punya pemerintah. RII. Ada radio Rashid dan segala macamnya. Luar biasa. Itu kiprah dakwah salafi di sana. Diklasifikasi kajian keluarga, tinggal buka. Kajian manhaj paling banyak. Nah gitu ya. Dan segala macam ada semuanya ya, Pak. Sehingga salah besar ketika mereka menuduh salafiyin demikian. Dan satu faedah penting jika dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, yang menyatakan seperti itu adalah ashabul ahwa'i wal bidah. Dalam secara dakwah hanya ahlul bid'ah yang menuduh demikian. Mengklaim salafiyin tidak punya kesibukan ilmu, sibuknya hanya tahdir. Ada ucapannya ahlul bid'ah. Dan tidak nyata, tidak wakil. Kenyataannya salafiyin sibuk dengan semua ilmu dan juga ada kesempatan untuk sibuk dengan ilmu rudud. Wahadihi mizalahum. Ini merupakan mizah keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Bukan kerendahan, barakallahu fikum. Amin. Sebagian mereka mengerikan ya. Menggambarkan dengan penggambaran yang mengerikan. Bayangkan mereka itu berbicara tentang hiyauturat di sebuah tempat di ujung timur sana yang enggak pernah mengerti apa itu hiyauturat selama 3 hari berturut-turut. Wih. Ketek-ketek sopo iki? siapa ini? Ya, ujung timur yang sebelah mana? Di sensus semua kajian para ustadz yang mana? Tidak ada. Ada kedustaan atas nama Salafi. Kalaupun ada, ya enggak tiga hari berturut-turut. Daurah tiga hari ya ikhwan. Ada tausiah subuh, tausiah maghrib, ada kajian pagi kayak sekarang sampai siang. Pembicaraan masalah hiyauturat paling satu bagian kecil. Ada tanya jawab, bagaimana hiyauturat dijelaskan. Paling setengah jam, selesai. Selebihnya, ini bahas masalah ilmu, kaidah salaf, usul salaf, segala macamnya. Tausiah, akhlak, wah ila akhirnya. Dibayangkan tiga hari berturut-turut membahas hiyauturat. Na'udzubillah minzalik. Kalaupun benar ada dan dipentingkan, tidak ada masalah. Kalau memang betul ada dan betul dipentingkan pembahasan ini, tidak ada masalah. Walaupun tiga hari berturut-turut. Di antara pemahaman mereka yang aneh ya Ikhwan, ya itu yang namanya bantahan cuma ala jam. Yang sambil jalan tempeling, tempeling, cukup semenit dua menit, tidak usah banyak-banyak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dibayangkan itu adalah manhajnya semua berpindah. Siapa bilang? Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah ketika membantah Yusuf Al-Qardawi, judulnya sudah bikin gempar. Iskatul Kalbil Awi, Yusuf Al-Qardawi mendiamkan anjing yang menggonggong yang bernama Yusuf Al-Qardawi. Wih, gempar dibilang anjing ya Ivan. Allahul musta'an. Itu bicaranya khusus membantah Yusuf Al-Qardawi satu jam lebih. Bukan sebenarnya dua menit ya, kita ada rekamannya. Siapa bilang? Allahul musta'an. Bahkan hampir semua karya-karya para ulama rudud. Barakallahu fikum. Ala-ala kulli halin sebuah ikhwan dari kalangan mumayyi'in, mukhadzirin, barakallahu fikum. Antum harus waspadai pemahaman-pemahaman semacam ini. Tapi jangan lupa, jangan kebablasan. Nanti masuk dalam kerangka mutasyaddidin, hadis satu, hadis dua, hadis tiga. Yang ini haddadiyah, yang ini falihiyah, yang ini hajawurah hajurin. Allahul musta'an. La hadha wa la hadha. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Dan insyaAllah pada perjumpaan pada duhur nanti teruskan kembali poin-poin berikutnya yang saya anggap penting untuk diangkat dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf diperpanjang ya kawan. Dikarenakan prinsip inilah yang banyak dikebiri oleh mereka semua. Tayyib, ini membedakan antara salafi dan salafi muzayyaf itu ini. Salafi dan salafi imitasi ini diantaranya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlul hafizakumullah.